minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walid Tabrani akhrajahu Tabrani isim dua'kan hu ing hadith Safa Imam Tabrani fil kabir ing dalam kitab kabir wa fi isnadihi jama'atun dan ikut tetap ing dalam isnad hadith Tabrani utawi wong akeh lam arifu kang ora weruh ing sunhum ing jama'ah wa biha mishihilan ikut tetap ing dalam pinggir kitab kabir Asim ibn Abdillah tawi ki Asim kang putra lanang ki Abdillah dhaifun utawi hadith iku hadith kang dhaif nahuhu wa yamitu hadithi dhammah wa lafzuhu lan utawi lafaz hadith iku an Abi Umamata diriwayatkan saking Abi Umamah balaban iza ana mitu tatkala utawi ingsun tatkala mati sapa ingsun mitu tegese mati ingsun asna'u bi kama amara Rasulullah maka migawe siraka bih kalawan ingsun kaya barang kang merintah sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasna'ain yantah migawe ingsun sadaya mautana bimautana kalan pirang-pirang kang mati ingsun sadaya imana sim kuring maut cik Abi Umamah lah kuring mah gese kubur haju bake padung akurkeun sakumaha parentah kangjeng Rasul kanu mararaot marana Rasulullah marintah na ingisun sadaya sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap ya kangjeng Rasulullah idza mata ahadun min ikhwanikum tatkala mati sapa hong suji kang tetep saking pirang dulur sira kabeh sawaitu mutraba ala gabrihi maka ngaratakeun sira kabeh ing lebune ing tanah ing atase kuburane ahad ratakeun punjukulkeun luhurna rata ulah ditonggong sapikeun rata beres fayagung mahadukum maga benci ngadeg sabah salah suji sirah kabeh ala raksi gobrihi ngatase sirah kuburane ahad pelebah sirahna urang didinya cicing sumal yagul gari-gari becik ngucap ya ahad ya fulan ibnu fulan heh ki anu kang putra lanang ki anu bainahu itta cenahnya maka satuhune ya ahad ahadukun ahadun min ikhwanikum maka satuhune ya ahadun min ikhwanikum mayit ya iku yasma'uhu ngarungu ya ahadhu ingkawol hu ingkawol ahadukum palyakum ahadukum nutalkin cuman wala yujibulan oranana ngajawab ya ahadun min ikhwanikum udah ngomong ya razaq ya neng ada yang di jero kuburan cuma teu ngajawab lantaran lamun ngajawab bisa kalabur gabe di jero kubur kulan asana panggilan lompat kiai na aduh insyaallah teu ngajawab sumbaya gulu gari-gari ngucap ya ahadunukum ala rasi qabli anu talkin ya fulan ibn fulan hei kianu kang putra lanang kianu taedadya fainlahu yastawi goidan maka satuhuna ya ahadun min ikhwanikum ikunarima jeg ya ahad hale dodok begitu digerokin nyana diuk orang diuk di jero kubur itu maya gulu gari-gari ngucap ya ahadun min ikhwani ya ahadukum ala rasi qabli mulakin ya fulan ibn fulan tidinya fainahu ya gulu gazaduhuna ya ahadun min ikhwanikum iku ngucap ya ahadun min ikhwanikum ing lapad arshidna nuduhkeun sirana ing isun sadaya yarhamukallah muga welas ka ing sira sallallah walakin la tashurun lan tetepine ora weruh sira kabeh. Jadi urang nyebut ya fulan ka hiji jana ngadengi, nyebut ya fulan kadua nyana hudang, nyebut ya fulan katilu cakna sok geura baca tuduhkeun ka ulah. Mun teu percaya geura paeh ge. Urang talkinan ge. Ya gul maga bejeng ujab ya ahadukum ala raziko bi mulakin ngandu talkin ngomong ya kiye uzkur ma kunta alaihi fida fi dunya min syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Uzkur eling sira ing barangkang ana sira ikut tetap ingat dasema ing dalam dunya yatana saking nyaksening satu nekalakuan iku ora pangeran iku mawujud anging Allah lan satu hunai kangjing Nabi Muhammad iku hamba Allah lan utusan Allah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama an satu hunai sirai ku ridha sirai Allah abani rabban saking arah pangeran wa bil islami lan kalawan Islam apa ni dinan saking agamanya Nabi Muhammadin lan kalawan kangjeng Nabi Muhammad apa ni nabiyan nabine wa bil Qur'ani imama lan kalawan Qur'an apa ni imaman imami kaulang elingan ka anjen kana naon waktu keur di dunia nya eta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ngadengkeun tadi ceuk murmayit. Ingat-ingat wa annaka radita billahi rabba diingat wa bil islami dina oh islam wa bi muhammadin nabiyya oh nya wa bil qur'ani imam urang teh terus pasti khusu ladaran di jero sorangan bae eueuh sorangan naon eueuh nu ngaganggu khusu urang ge lamun keur di imah sorangan bade kamar khusu jasa poek lampu rada ceudeum urang di jero kamar pamajikan jeung anak keur nyaraba kabeh urang sorangan bae di kamar khusu bisa pocong khusu oh ya yeah. Di jero kubur sorangan bae masyaallah karim fa in lamun karawana kiran yakhudhu kullu wahidin minhuma bi yad sahibi. Kasatuhune malaikat munkar lan nakir iku ngalep apa saban-saban kang suwiji min huma saking karane munkar lan nakir kalawan tangan sahibe kulun. Malaikat munkar nakir nyekelan karena leungeun silih cekel jeung urang mah. Begitu manehanna hadir di dinya ngadengekeun bae kulo magang wajab ya kulun. Indalik bina ma yuqinuna inda man laqana hujjatah intalik lumaku sira kalawan ingsun sadaya uti abas wiji-wiji kukang ngadodokakan yang mana ingsun sadaya indala menarikannya wong kang lukina dan talkinan yang man hujjatahu ing hujahiman. Jadi neluhudang gitu memperhatikan anuker talkin cek balekat munkar nakir jih pannya ada bisa hudang ngesah orang tinggalkan baik kan mantap kan jih saya tanya nanya anu ngehudang kenan jih tuh pan jadi ngenah gola rajulun magang wajab sabawang lanang ya Rasulullah failam narib umah magalamun ora waru ing sun sadaya ing mboke mayit kumalam muntanya ipan tadi mayit ya Razak binti anu itu indung netinya hoya kau mana ya orang ngabint kena. Kalau gue jaga kangjeng Rasulullah sebab itu mah Habib Rozak bakal jajadannya nama. Tekuru imbung pukuh bapak nak kau mana bina eda. Naya, kalau gue jaga kangjeng Nabi lah. Ngese ulah heze dan subuh ngabang segen sirawing mait ila umi Hawa. Maring mbok ke mait nyata nesiti Hawa ya fulan bin Hawa gitu baik. Orang yang mun hadiah gitu baik. Ila hadaratin nabi ila dasambe mes beres mayit yeuh teu nyaho urang yeuh indungna teu nyaho bapana hawa bae ya bulan bin hawa beres geus walakin la tashurun tetap bina warawaruh siragabe la ta'lamuna annahu istawa qaidan tegese warawaruh siragabe ing satuhu ne mayit ikun lari ma ajeg yang mawe tale dodok anjeun teu nyaho mayit ketika ditalkinan nyana diuk sabenerna mah mun karon wana karon lail malaikat tegese iku malaikat tororo al muwakkalan ikang den wakilan karone Yusaya yasalayus kan gitu bisualil mayit kan den wakilan garone kalawan nakon mayit fil qabri dalam kuburnya na diwakilan ku Gusti Allah tina titah nanyakeun mayit tentang saha pangeran saha nabi naon agamana nabi nasaha imam nasaha Allah ikul hadis utawi kilaiki ku fikih hadis siji masyru'iyatu talqinil mayit akibat taswiyatil qabri alaih tawi kang awali ku den sarakeun nalkinan mayit dalam sausene ngaratakeun kubur ingatese mayit sabada kubur diratakeun beres cek urang mah nae mulai talqinan wa dhahaba ila istihbabi asab musafilan ngahukuman maring yan sunah kanane talqin sapa pirang-pirang sab Imam Syafi'i gola Ibnul Qayyim ngujazaba Ibnul Qayyim bi kitab Ruhinal Hadis dhaifun sadune hadis iku kang dhaif Ibnul Qayyim nu dianggap wah teu bermadzhab dina kitab Ruh urang meuli Ruh karangan Ibnul Qayyim ieu teh duwe pake sandaran ku ku para Muhammadiyah para Persis sabenerna mana awalna bermadzhab tengah-tengah nanti akhir hayat bermadzhab deui. Akhir hayat bermadzhab deui nyana tapi tak kerna lika teu bermadzhab da dipake kitab da ku Muhammadiyah. Terkenallah Ibnu Qayyim ahli filsafat sarua jeung Ibnu Sina, Ibnu Qayyim. Sabenerna ahli tasawuf loba komentar-komentar Ibnu Qayyim tentang tasawuf. Nyana bermadzhab ketika nasawuf. Naya nyaritakan hadis eta dhaif ulah dipake mentak Muhammadiyah teu make. Golal jumhur lan ngujazab jumhur yuhtaju bil hadis dhaif fadailil amal dan gawe hujah opo kalawan hadis kang dhaif ing dalam fadailil amal. Cik jumhur ulama keur nyarita bahwa ieu hadis teh hadis dhaif setelah diteliti melalui mustalah hadis ternyata jatuhna ieu hadis teh dhaif tetap bisa digunakan fi fadailil a'mal nurutkeun ceuk ahli sunnah wal jamaah teu meunang sota dipake pikeun matwaan hukum ketika urusan-urusan fadailil a'mal urusan salat sunnah urusan-urusan sedekah urusan-urusan zikiran eta meunang dipake walaupun hadisna dhaif dina fadailil a'mal dua subutu sualil gabri utai kanggaping dona ikut tetep pertanyaan kubur wa anahu yakunu akibadab nilmait lan satuhuna ya sualil gabri ku ana ya sualil gabri ku tetepin dalam sausene mendem mayit beres mayit dikubur didinya lah mulai ditanya kurang lamun kuari geswau majeng Allah atuh tenang bae ditanya ge atawa urang kumplit BPKB aya SIM aya naon kitu ngaranna STNK aya mobilna weuh atuh sanajan aya polisi ge teu sieun malah ngarep-ngarepan polisi eueuh bae nu sieun ditanya ku polisi ge teu boga raboes budak wari mah teu nyaora boes raboes eta SIM bae mah raboes jaman mobil didugdeg dugdeg mobil teh didugdeg baheula lain starter karena dugdeg teh di engkol belah dia engkol mah dugdeg heula dugdeg engkol kakarek starter jadi dugdeg heula dugdeg tah engkol starter nah baheula mah raboes ngaranna raboes dugdeg eta ah tapi polisi naga jalujur jaman dugdeg mah tuh kuari jaman starter dah jadi nyokot duit dage starter dah iya nage tak kos gitu marga dua gadilula almayidu utai mayid iku da'ulul hayatu bel gabri manjing wing mayid apa urip ing dalam kubur di jero kubur hirup mayid lantaran ditanya nyana mentak ngadenge begitu orang di gitu pandian orang roh orang neleken orang kene digotong orang ke pertengahan kemudian dibungkus lapisan kahiji pas lapisan kedua roh asup kadinya di sela-sela latif roh jismun latif asup kadinya jadi geus aya di jero ngancan nempel karena roh di bawah mentak ngadenge urang disolatin ngadenge saha imamna kumaha doana kemudian loba jeung saeutikna nu seserian nu serinya kolotrak-kolotrakna sendal waktu ngiringkeun manehanna nyaho lantaran roh aya di dinya asup ka jero kubur kokolotrakanna nyaho ngancan nempel kana jasad ketika ditalkinan mulai get gerak kuda rawil hadis domroh bin Nabi Balgidu al-Asabi Abu Ubaid iku abukun ya iku Abu Ubaid rawaring riwayatkan ya domroh al-Himsah bangsa Himsiyah an umamah da zaking umamah wa syedad bin lawas warwalan ngariwayatkan zaking domrah sobah utbatuki utbah wa ardolan ki ardolan bin mudhir wa zikahu ibn ma'in umandal huing domrah sabaki ibn ma'in 160 an buraidata wallahu alam bisyawab.